Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya wal asfiya wal syuhada wal anbiya ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, Allah senantiasa dan senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, kemudahan untuk kita berbuat baik. Dan semoga ini betul-betul tanda kalau Allah memudahkan kita untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini di majlis Asma'ul Husna, mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa benar-benar mengenal, bukan dengan akal pikiran saja, akan tapi dengan hati mengagungkan Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang nama Allah Al-Muhaimin dan Al-Aziz. Sekarang ada Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir bukan muratif. Kalau secara lafad dalam bahasa Indonesia memang semuanya diartikan yang menciptakan. Akan tapi kaidah yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada pertemuan lalu, tidak ada sama, tidak ada lafad yang berbeda lalu maknanya sama. Jika lafadnya berbeda, maknanya juga berbeda. Lafadnya berbeda, maknanya juga berbeda. Di sini Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, kemudian Musawwir. Khaliq, semuanya memang maknanya menciptakan dan menghadirkan kreasi. Semuanya so. Akan tapi ada urutan. Kalau kita gambarkan manusia membuat sesuatu rumah, maka di situ ada perencana, gambar, sehingga memperhitungkan kebutuhannya apa, gambarnya kayak apa, kebutuhan-kebutuhannya berapa, semennya berapa, ininya berapa. Ini adalah Khaliq. Dia akan membuat, pembuat secara umum globalnya. Kemudian setelah itu apa? Pelaksananya, yaitu al-bari, pelaksananya. Kemudian setelah itu yang mempercantik, memperindah itu adalah musawwir, kalau manusia. Sehingga hampir di dalam urusan pekerjaan membuat sesuatu, manusia itu hampir tidak ada yang merencanakan sekaligus yang membuat dan mempercantik finishing dan variasinya, keindahannya. Mungkin ada seseorang merencanakan, seorang insinyur merencanakan, baru setelah itu nyuruh tukang untuk mengerjakannya dan seterusnya. Ini gambaran urutan. Maka di dalam, maka nama Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang menciptakan semesta. Tapi proses penciptaannya ini, Allah bisa menciptakan langsung begitu saja. Akan tapi Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta ini, yang punya keinginan dan kekuasaan Allah mutlak, dan dia punya ta'aluk dengan makhluk yang akan diciptakannya. Punya, yakni bagaimana hubungan antara Allah dan yang diciptakan. Sebelum sesuatu yang diciptakan itu adalah ada. Sebelum langit ada, Allah Maha Kuasa. Sebelum kita ada, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kita. Akan tapi jangan dikatakan Allah itu membuat sesuatu perlu mikir, tidak, bukan itu. Artinya Allah sebelum menciptakan seseorang, maka Allah pun sudah, sebelum manusia itu hadir atau semesta itu hadir, Allah sudah punya keinginan untuk membuat, menghadirkan si fulan, si Ahmad ada di sini, bentuknya Ahmad seperti ini. Ini ada. Jadi di dalam penciptaan Allah menginginkan Ahmad tingginya seperti ini, tinggal di Cirebon, kulitnya seperti ini. Baru setelah itu Allah wujudkanlah, menciptakan Ahmad. Kemudian setelah menciptakan Ahmad, Al-Bari, itu Allah. Tetap, tapi penciptanya Allah, mulai dari yang merencanakan, kemudian yang menghadirkan, kemudian lihat sampai bentuknya, ada mata, ada ini dan semuanya, itu musawwir. Musawwir Allah Subhanahu wa taala yang mensawwir, musawwir yang rincian daripada penciptaannya itu, dari mata, kaki dan seterusnya. Tapi intinya semuanya adalah Allah yang menciptakan ini. Hanya untuk membedakan, Imam Ghazali menghadirkan itu untuk membedakan tentang makna. Kalau dikatakan khaliq, tidak ada khaliq yang sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada bari yang sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada musawwir yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada manusia disebut khaliq. Khaliq, manusia bisa disebut khaliq tapi tidak mutlak. Harus ada ini, dinisbatkan kepada apa yang telah dilakukan, bukan khaliq. Kalau Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan semuanya, tapi manusia bisa disebut sebagai khaliq. Khaliq Allah Subhanahu wa taala menyebut khaliqin, ada khaliqin, ada pencipta-pencipta yang lainnya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliqin berarti selain Allah ada khaliq, khaliq yang lainnya. Akan tapi khaliqnya selain Allah bukan pencipta yang mutlak. Kita pun menciptakan itu bukan hakiki, jadi majas, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita, keinginan kepada kita, lalu Allah memberikan kepada kita kekuatan, lalu kita bisa menciptakannya. Maka di sini ada di dalam nama-nama Allah khaliq, bari. Jadi khaliq, bari, musawwir itu maknanya memang semuanya adalah, yaitu menciptakan. Cuman seolah-olah kalau kita hambarkan ke dalam proses penciptaan manusia terhadap karyanya, yaitu ada perencanaan, kemudian setelah itu pelaksana, kemudian penyempurnaannya itu, musawwirnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah adalah tidak perlu orang lain, tidak perlu ada yang membantu di dalam menciptakannya, karena Allah adalah Maha Kuasa. Hanya ini pembedaan tentang makna, makna tentang Khalik, Bari dan Musawwir. Dan memang kalau kita kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada nama-nama Allah, ada nama-nama Allah yang bisa dipindah lalu digunakan untuk seorang hamba, tapi sifatnya majas, tidak hakiki. Dan itu banyak. Tapi ada yang aslinya untuk manusia, tapi digunakan untuk Allah, tidak hakikatnya. Seperti as-sabur, as-syakur. Allah sangat berterima kasih kepada hambanya. Loh, kok Allah terima kasih? Allah sangat penyabar. Itu maknanya apa? Ini. Jadi itu aslinya sifat yang layaknya adalah untuk hamba, tapi untuk Allah nanti perlu dimaknai yang lain lagi. As-sabur, as-syakur. Kalau as-sabur untuk manusia adalah penyabar, as-sabur. Nah, sabar itu karena adanya musibah, ujian dari Allah. Dengan Allah, apakah Allah punya ujian sehingga harus sabar? Maka nanti akan kita masuk bab sabur. Baik. Ada sifat-sifat yang bisa dinisbatkan kepada manusia, tidak hakiki. Khalik, Musawwir. Ada Khalik, ada Musawwir. Termasuk yang dimarahi oleh Allah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Paling pedihnya siksa di akhirat nanti Musawwir. Pembuat gambar, gambar seperti apa? Ini dirinci oleh para ulama, Musawwir. Kemudian juga tentang Musawwir, kalau dalam Al-Qur'an Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dalam satu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dijejer. Dan Allah pantang dari menghadirkan dua kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Dua kalimat yang berbeda maksudnya sama. Tentu ada makna yang berbeda. Dan ini Imam Ghazali rahimahullahu taala berusaha untuk menjelaskan perbedaan antara Khaliq sang pencipta, Bari sang pencipta, Musawwir sang pencipta, akan tapi untuk jelentrehkan begitulah kalau digambarkan pada manusia seperti itu. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah alaysa kamitsli syai', jangan diserupakan Allah dengan manusia. Akan tapi agar kita punya wawasan bahwasanya ada perbedaan antara nama Allah Al-Khaliq dan juga ada perbedaan antara nama Allah Al-Bari dengan nama Allah Al-Musawwir. Kemudian setelah kita memahami antara Khaliq, Bari, Musawwir, lalu bagian kita bagaimana untuk kita bisa berakhlak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dengan pengenalan kita, perkenalan kita dengan nama-nama Allah. Maka di saat kita sampai bab Musawwir, bukan saja Khaliq. Kalau Khaliq itu Allah menciptakan sudah. Tapi kalau sudah sampai Musawwir, detail-detail. Suruh melihat kepada penciptaan diri sendiri, kita sendiri. Luar biasa dahsyatnya. Allah Musawwir. Tidak seperti menciptakan begitu saja. Musawwir sampai detail-detailnya. Tangan, urat, otot, segala macam. Agar di situ ada pengagungan terhadap Allah karena melihat penciptaan terhadap dirinya. Ini bagian kita setelah meyakini Allah menciptakan, Khaliq menciptakan, kemudian setelah itu Allah Al-Bari menghadirkan betul wujud kita, kemudian setelah itu dengan detail-detailnya kita dengan mata, urat, tulang, segala macam, detak jantung, paru-paru, peredaran darah, macam-macam. Ini yang harus menjadi bahan renungan. Kemudian tidak cukup kita melihat diri kita sendiri. Di dalam ilmu akidah ternyata untuk menguatkan keimanan kita harus melihat diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri adalah bahan renungan. Kalau orang merenung diri sendiri tentang begitu luar biasanya antara kesepakatan kulit jempol itu dengan mulut itu luar biasa. Di saat jempol kita digencet dengan palu itu tek, langsung mulut itu ngomong aduh gitu sudah. Ini dan begitu seterusnya, luar biasa ini. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalaupun ada dokter itu hanya mengobati saja. Kalau menggantikan bisa enggak sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu luar biasanya. Belum lagi kalau kita melihat Kalau manusia mungkin bentuknya gede, kalau semesta mungkin kita akan berkata gede. Manusia, lihat. Tapi kalau lagi kita kepada binatang yang kecil sebut, atau mungkin ada lagi yang lebih kecil lagi yang harus dilihat dengan mikroskop. Tapi lengkap itu, ada kakinya, ada matanya itu, semut apa? Semut sudah kecil, bagaimana matanya semut nih? Duduk. Pelukis saja nggak bisa, harus digedekan gambar semutnya. Ini adalah untuk bahan renungan bagaimana seorang hamba dengan renungannya yang hidup itu akan semakin kagum dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan semut atau lagi lebih kecil lagi dalam bahasa Jawa itu tengu yang suka enggak merah kecil bikin kalau kita lagi main di mana? Di kebun tiba-tiba ada katel itu kecil itu lengkap coba pakai ini. Ada kakinya, ada matanya dan dia juga butuh makanan. Dan dia juga kenal pasangannya. Dan dia juga beranak pinak dan seterusnya luar biasa. Dia itu urat kita saja lebih gede urat kita. Bagaimana itu nanti tentang urat-uratnya, makanannya, leher, ususnya, suruh mikir, mabuk sendiri, pusing sendiri. Itu lehernya gimana cara makan, ngisepnya, ini terus pengalirannya gini, pembuangannya, buang air. Telurnya gimana nanti dan seterusnya, Masya Allah. Nah, begitulah yang hendaknya kita hadirkan di saat kita melihat Allah Sang Pencipta. Dan sungguh Allah yang maha agung dengan ciptaannya. Belum lagi di saat, mulai dari kita mikir yang paling kecil pun kita bingung bagaimana dengan mikir yang agung di semesta jagat raya. Penciptaan manusia. Yang manusia Allah beri akal, berkembang dengan akalnya untuk memikirkan. Sehingga menciptakan barang yang sangat gede seperti rumah bisa terbang di awang-awang pesawat terbang. Dan seterusnya. Inilah maka tafakkur untuk menguatkan keimanan kita. Dan orang-orang akan terkagum di saat mereka itu memikirkan, berpikir, merenung. Dokter akan semakin terkagum. Dokter akan semakin terkagum di saat melihat bagaimana kesehatan, bagaimana organ tubuh seperti apa. Maka sesungguhnya, jika orang itu mempelajari ilmu itu semuanya dengan insaf, bukan dengan kesombongan, pasti sampai kepada titik yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mau tidak mau kecuali dengan kesombongan. Sehingga para filosof pun demikian, melihat semesta itu kagum, geleng-geleng, lalu berkata harus ada Sang Pencipta. Karena kesombongannya maka mereka belum bisa percaya adanya Tuhan. Ada? Padahal lingkung enggak mungkin tidak ada yang menciptakan ini semuanya. Pasti ada yang menciptakan, harus ada yang menciptakan. Gak mungkin tidak ada yang menciptakan. Kalau gak ada yang menciptakan, bagaimana bisa serabi itu? Kalau masalah ini kebetulan, nah kebetulan ini adalah satu kalimat yang sangat unik. Apalagi satu proses evolusi yang selama ini dikenalkan oleh kera manusia yang ternyata berbangga kalau dia punya kakek kera itu. Ternyata ada evolusi original yang mengatakan bahasanya manusia asalnya dari kera. Mereka bingung kepada satu keyakinan kalau ini ada penciptanya. Padahal sebetulnya di saat mereka berpikir dengan cerdas, ya cuman hawa nafsunya harus mengatakan seperti itu. Nah, inilah di dalam ilmu keimanan Allah yang menyuruhkan kita merenung. Apalagi duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufat. Kita disuruh untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi. Kalau kita merenung untuk menguatkan keimanan, hendaknya kita bisa merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mikir tentang Allah, enggak akan mampu pikiranmu untuk menampung, untuk meliputi Allah karena Allah yang menciptakan akalmu. Tapi jalan satu-satunya adalah bagaimana kita mencermati semesta, mencermati ciptaan Allah, mencermati diri kita sendiri, mencermati apa yang Allah ciptakan dengan ciptaan Allah. Maka disitulah seorang hamba sampai kepada keyakinan bahasanya harus ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan ini tentu sangat luar biasa dan sangat agung, maha kuasa. Di dalam syariat ada bimbingan pemberian nama tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta ini sangat sederhana. Dulu sudah pernah kita hadirkan pada awal mukaddimah tentang bagaimana kita meyakini keimanan. Dialog falsafah yang dihadirkan oleh kaum filosof dan kaum manatikah ahli mantek itu adalah martabat bagi orang yang punya jiwa pembangkangan saja. Yang punya jiwa pembangkangan sehingga para ulama perlu menghadirkan dialog mantek. Untuk tertib antara mukaddimah suha, mukaddimah sukhra, kemudian mukaddimah kubra, kemudian ada natijah. Akan tapi ketahuilah bahwa untuk mengenal Allah sangat sederhana. Untuk mengenal Allah sangat sederhana dengan merenungi ciptaan Allah. Lah ini loh. Merenungi ciptaan Allah. Untuk sampai kepada derajat iman yakin akan adanya Allah. Kalau cara yang dihadirkan oleh kaum manatikoh ahli mantek, kaum mutakallimin, para ulama-ulama pakar akidah yang kita belajar setiap pagi di bulan Ramadan ini, itu adalah bagi orang yang memang kelas keinsafannya itu adalah rendah. Dianggap kelas keinsafannya rendah. Sehingga para ulama perlu membuat seperti itu untuk menundukkan orang-orang yang sombong dengan kecerdasannya yang seolah-olah semua harus logis, harus masuk akal, harus bisa dicerna oleh akal, sehingga disusunlah satu dialog mantek yang pelit, sehingga Imam Ghazali pun tidak banyak menganjurkan belajar itu kecuali memang jika dirimu adalah kelas insaf yang lemah, kelas bebel. Akan tapi untuk orang-orang sederhana cukup lihat membaca Al-Quran, merenungi ini semuanya, akan sampai kepada keyakinan bahwasanya itu ada sang pencipta. Imam Al-Asma'i bertanya kepada seorang Arabi, Arabi itu orang awam, pegunungan, tentang bagaimana kau bisa percaya akan adanya Tuhan. Ternyata seorang pegunungan dengan mudah berkata, aku mempercaya adanya Tuhan dengan mudah. Dengan apa? Dengan ini. Kalau ada kotoran unta, tentu tadi ada untanya. Jika aku melihat bekas kaki berjalan, tentu tadi ada orang yang berjalan di atasnya. Artinya, jika ada bekas, tentu tadi ada yang meninggalkan bekas. Kalau aku melihat semesta ini, tentu ada yang membuatnya. Dan itulah keyakinanku, bahwasanya Allah itu ada. Lah kok ada orang mengatakan semesta ini terjadi dengan sendirinya? Siapa yang percaya? Jangankan kalau semesta yang agung begini. Kalau ada gubuk kecil di tengah sawah saja, lalu ada orang diajari untuk bercerita. Kalau ada orang datang suruh bercerita bahwasanya ini terjadi dengan sendirinya, tiupan angin telah membentuk atapnya, kemudian ada hujan membocori menjadikan lantainya, kemudian tiangnya itu karena roboh pohon. Ente ini ngomong apa? Kalau kita melihat gubuk antik, tentu ada yang menciptakannya. Dan orang cerdas tidak kagum terkagum-kagum dengan kepada kecantikan apa? Gubuk, tentu dia akan berkata, siapa yang membuat itu pinter banget? Kok indah banget? Siapa arsiteknya? Lain itu. Kalau orang bagian pembangunan yang ngerti, kalau kita kan biasanya kalau lihat rumah itu langsung terkagum, bagus sekali. Coba insinyur-insinyur. Itu pasti bertanya, ini arsiteknya mana itu? Pasti gitu. Arsiteknya mana? Karena kelasnya kelas cerdas. Kalau kelas belum anu Mas Bembel. Jadi perlu hujah. Lah ini kan tambah bebel lagi pakai hujah mantek nanti. Ini ketahuilah bahwasanya begini-begini dialog mantek. Akan tapi kita harus belajar karena banyak orang bebal dalam hal ini. Sampai ada orang mengatakan bahwasanya kejadian alam ini karena apa? Kebetulan. Ini karena peruntutan. Kebetulan. Dia faham tidak makna kebetulan? Kebetulan itu adalah kalau kemarin kita contohkannya. Tidak apa-apa karena babnya musawwir dan kholik, supaya tidak meyakini alam ini terjadi dengan kebetulan atau proses evolusi kemudian atau perubahan perlahan-perlahan sampai manusia sendiri rupanya proses evolusi dari binatang perlahan demi perlahan sehingga menjadi manusia sempurna ini, sampai kita pun waktu di SMP suruh menghafal, ingat pelajaran sejarah purbakala itu kita harus menghafal Picekan Corpus Erectus Megasolens. Waduh, ini kan ini adalah mengajari kita untuk mempercayai teori Darwin yang Darwin sendiri bangga kalau dia adalah anaknya kera. Kalau kita dia anak kera marah. Dan itu pun dipertahankan di barat sana, bahkan baru-baru ini juga ada penemuan baru lagi membuktikan bahwasanya kebenaran teori Darwin. Ajib. Sudah salah masih dibela. Ini ada beberapa waktu yang lalu ini ada fosil-fosil dan sebagainya itu fosil. Hujannya pakai fosil. Tulang-tulang belulang dikumpulin lalu membuat satu diberi catatan tulang ini lalu dikira-kira ini adalah membuktikan bahwasanya teori Darwin adalah benar, bahwasanya Darwin adalah keturunan kera. Kalau kita kan keturunan Nabi Adam, jadi memang beda. Nah, kemudian membicarakan tentang semesta ini, alam ini katanya tidak ini proses. Ada yang mengatakan kebetulan. Untuk mengatakan sang pencipta ada itu tidak bisa, karena apa? Kelas insafnya rendah. Itulah yang perlu diajari, perlu dihadirkan dialog mantek tadi. Allah menciptakan, selesai. Dengan membaca Al-Quran semakin kuat keimanan. Akan tapi kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang keras harus ditundukkan dengan dialog akal, maka dialog akal lah. Imam Abdul Hasan Asy'ari jagonya dalam hal ini. Imam Abdul Hasan Asy'ari berguru dengan kaum Mu'tazilah. Yang kaum Mu'tazilah itu sangat dekat dengan dialog falsafah. Imam Abdul Hasan Asy'ari bukan dia mengikuti ilmu falsafah yang salah, akan tapi falsafah yang benar dan disepakati oleh akal akan diambil. Ya, karena ilmu falsafah itu adalah ilmu mantek, adalah ilmu akal. Ilmu yang menggunakan akal, yang disepakati akal. Dan tentu nanti kalau sudah disepakati tidak akan bertentangan dengan syariah. Sehingga hujah kita di dalam menempatkan netapan akidah di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati adalah dengan dalil akli dan nakli. Dalil nakli dan akli. Akal itu nakli syariah, akal menggunakan otak. Digunakan otak itu berpikir. Nah, contoh ringan adalah satu adalah separuh dari dua. Dua kali dua sama dengan empat. Itu adalah kan seperti itu. Kalau kita gambar ringankan. Kalau ada orang mengatakan dua kali dua adalah empat, dia nol, gak lulus SD, gak bakal lulus sampai mati pun. Ya itu dialog mantek itu ada yang benar, gak bisa dipungkiri, makanya diambil. Sampai mantek itu adalah mantek Aristi, manteknya Aristoteles. Kemudian, ini dialog-dialog ini perlu, akan tapi jangan kita itu semuanya harus dengan urusan dialog. Mentang-mentang di pondok belajar ilmu mantek akidah, orang awam dikit-dikit diajak mantek, mantek, mantek, mantek. Berarti kita malah tambah jauh nanti, tambah enggak paham. Imam Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqadnya, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddinnya mewanti-wanti, tidak semuanya ilmu itu harus kau berikan, akan tapi juga ajak tafakkur. Ini loh kita tahu, barik musawwir dan khalik barik musawwir, merenungi tentang ciptaan Allah, nanti sampai kepada keyakinan Allah itu ada. Yang meyakini bahasanya ini adalah kebetulan, lebih jauh lagi dari akal sehat. Kebetulan, enggak faham makna kebetulan. Jadi banyak orang yang seolah-olah cerdas, ternyata omongannya itu enggak masuk akal. Ya tadi yang mengatakan bapaknya adalah kera dan sebagainya, kemudian ada lagi yang mengatakan semuanya ini adalah kebetulan saja. Jadi ya begitulah, berjalan seperti ini ya, kebetulan. Sementara yang namanya kebetulan, orang berakal sehat itu akan bisa faham kebetulan itu ya begini. Pernah kita contohkan di sini. Kalau ada orang main badminton itu loh, kemudian koknya itu nyangkut di net, koknya nyangkut di net, kemudian masuk ke kandang lawan kan dapat poin satu. Kalau seandainya Buya biarpun bukan pemain badminton, kalau Buya bisa melakukan 15 kali pasti musuh kalah, biarpun dia orang juara dunia, saya menang. Kalau saya bisa membuat kebetulan 15 kali hebat. Ada enggak kira-kira bisa buat kebetulan 15 kali? Tidak ada, bisa 3 kali saja hebat. Sepertama masuk gitu lagi, kedua gitu lagi, keempat, wah heboh orang, dunia heboh. Bukan hebohnya hebat yang main badminton, bisa membuat kebetulan kayak begini. 3 kali saja enggak mungkin, 4 kali saja, 2 saja sudah susah. Bagaimana dengan semesta dan jagat raya ini? Ya, matahari, bintang, rembulan yang berputar melalui mengikuti garis edarnya. Gak pernah benturan, masa dibilang kebetulan beribu-ribu kali. Tiga kali kebetulan saja kita tidak bisa nerima. Bagaimana beribu-ribu kali ini matahari berputar terus dan sesuai dan mengikuti garis edarnya, tidak benturan, masa akan kita katakan kebetulan? Tentu itu ada yang ngatur dan ada maksud, dan hanya Allah yang mengetahui itu semuanya. Ini harus bawa kemana dan seterusnya. Tidak ada kebetulan di situ. Jadi Allah menciptakannya. Allah ada Al-Khaliq yang menciptakannya, dan Allah Al-Bariq yang menghadirkannya. Allah Musawwir yang membuat semuanya indah, cantik dan seterusnya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian kita adalah untuk merenung. Sudah tahu adalah Al-Khaliq, Al-Bariq, Al-Musawwir, ayo kita renungi diri kita sendiri. Kadang-kadang bagaimana ini antara saya renung. Tumbuhnya rambut di sini dengan di sini kok beda? Di sini harus saya potong. Ini kok enggak panjang-panjang? Coba sini panjang kan pusing alisnya. Alis ada? Alis ya? Lupa nanti. Ya. Alis. Allah atur itu semuanya. Kalau yang panjang di sini akan pusing nanti. Ternyata panjang rambut. Banyak ini ciptaan Allah ya. Tadi kita sampaikan, kita lidah kita cerdas. Bukan cerdas maksudnya pintar lidah kita. Gigi kita bisa membedakan gigi. Bisa membedakan ya tadi antara sandal dengan daging. Kan bisa kan? Kalau dimasukkan wah tahun, lidah kita pinter nih, apel ini itu, subhanallah. Nah, kalau orang dengan bertafakur semacam ini kok tidak meyakini bahasanya ada yang menciptakan, lalu apa lagi? Bahkan tanpa itu semua, fitrahnya manusia, ingat sebelum adanya tafakur ini semuanya, ketahuilah fitrah manusia mencari Tuhan. Kalau kita masuk ke negeri-negeri, bangsa-bangsa, kaum-kaum, suku-suku, pasti mereka mempercayai adanya Tuhan. Hanya permasalahannya ada banyak yang salah alamat. Ada yang sekelompok menuhankan matahari, ada sekelompok menuhankan api, ada sekelompok menuhankan raja mereka, ada sekelompok menuhankan pohon, ada. Semuanya manusia berakal mencari Tuhan. Fitrah. Pasti mencari Tuhan. Kadang salah yang dituhankan apa. Pasti mencari Tuhan, tidak ada. Semuanya coba dari manusia-manusia, penjuru dunia semuanya, pasti mereka mencari Tuhan. Meyakini akan adanya Tuhan, biarpun mereka banyak yang salah alamat, sesaat Tuhannya ada dua, tiga, bahkan Tuhannya banyak, akan tapi dalam hati mereka percaya akan adanya Tuhan, maka perlu bimbingan syariat. Tuhan kita adalah Allah yang punya sifat maha tunggal, Allah al-ahad, al-fardu, as-samad, lam yakun lahu, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tempat mengadu, semuanya sifat-sifat dan nama-nama Allah itu adalah ada menggiring kita untuk meyakini Tuhan kita, Tuhan Allah yang dengan sifat-sifatnya. Ya, jadi untuk mengeluarkan dari salah alamat. Jadi dengan memahami nama-nama Allah ini sekaligus sifat-sifat Allah agar kita tidak salah alamat. Adapun masalah percaya adanya Tuhan sudah selesai sebetulnya. Akan tapi jangan sampai kita salah alamat. Jangan sampai kita mempercayai adanya Tuhan tak tahu apa. Keyakinan kita tentang Tuhan salah alamat, sehingga tidak selamat akidahnya. Sesaat menyamakan Tuhan Allah dengan manusia, musyabbihah, menandakan Tuhan Allah duduk di atas ars yang kita sampaikan, duduk di atas langit, Allah bertempat di atas langit, kalau pertengahan malam turun, ini termasuk salah alamat. Biarpun katanya Islam la ilallah, ngafal Quran, salah alamat, akidahnya sesat. Makanya perlu belajar akidah untuk meluruskan keyakinan kita tentang adanya Tuhan. Harus ada bimbingan syariat tentang siapa nama Tuhan itu. Di dalam Islam dijelaskan, di dalam agama kita dijelaskan, nama sang pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya dan dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini saja, semoga kita semakin kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tafakkur kita semakin hidup, melihat semesta semakin tambah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada yang ingin saya tanyakan. Ada suami istri punya seorang anak. Istrinya ini sakit keras, sakit stroke, darah tinggi, gak bisa punya banyak pikiran. Punya anak, anaknya, istrinya ini pengen anaknya ini pengen masuk SMA favorit, tapi anaknya ternyata gak mampu. Lalu suaminya ini gak pengen istrinya tuh sedih, gak pengen istrinya banyak pikiran, minta tolong ke orang. Kalau masuk SMA favorit itu jalan belakangnya gimana ya? Jangan? Jalan belakang. Jalan belakangnya bagaimana? Orang yang dimintai tolongnya bingung. Karena ingin menolak, menolak karena tahu itu sebuah kezaliman, tapi ketika ditolak, tolong istri saya sakit stroke, gak bisa banyak pikiran. Kalau anaknya gak masuk SMA favorit itu jadinya banyak pikiran dan lain sebagainya, nanti penyakitnya makin kambuh dan lain sebagainya. Jadi yang diminta tolong ini kan bingung Bu ya, mau istiqoroh, istiqoroh gimana, mau ngezolimin orang tapi istiqoroh kan kurang ajar Bu ya. Jadi mohon jawabannya gimana ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu ya, saya waktu mau mencabut uban, kata teman saya itu hukumnya haram untuk mencabut uban. Nantinya uban itu akan bersaksi dan bersinar di alam akhirat. Terus masalah alis, kalau misalkan perempuan pengen merapikan alisnya dengan sedikit dicabut biar rapi, itu juga katanya haram. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam masalah menyekolahkan Wahai para orang tua, kita ingin menyekolahkan anak-anak kita adalah tujuannya jelas untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan tidak harus di sekolah favorit. Tidak harus di sekolah favorit. Dan tidak harus di sekolah yang bayar mahal. Akan tetapi yang paling penting untuk kita hadirkan bagaimana menyelamatkan akhirat anak kita, akhlak anak kita. Jika kita masukkan anak kita paksa di sekolah-sekolah itu, sementara pertimbangan kita adalah bukan akhirat, itu pasti hanya untuk memupuk kesombongan kita. Pasti. Kalau anak kita harus masuk sekolah favorit, ya, sekolah favorit, kalau pertimbangannya bukan akhirat, itu hanya untuk memupuk kesombongan, biar anakku dianggap sebagai anak pinter, biarpun paling bebel di situ. Itu pasti karena memupuk kesombongan, dan dia sangat rugi. Lah, tanda kalau dia sudah tidak peduli syariat adalah ya kayak begitu. Kalau sudah tidak terima, berarti tidak layak anak kita masuk di tempat itu. Kemudian kalau kita membayar jalur belakang, aduh, bagaimana kita akan menitipkan anak kita ke tempat yang di situ ada pengkhianatan? Apakah betul cara seperti itu? Bagaimana orang yang tidak layak masuk di situ lalu bayar jalur belakang menjadi diterima? Ada apa dengan ini semuanya? Lah kalau sudah ada lembaga seperti itu, ya pantang saya masukkan anak saya ke tempat itu. Mungkinkah anak saya akan diajari oleh guru-guru yang dia melakukan kecurangan-kecurangan dalam urusan seperti itu? Kita harus cerdas dong. Lah gurunya saja begitu, anak saya mau diajari apa? Kan harus begitu, faham langsung. Enggak usah pakai hujah mantek lagi nanti. Jadi bebal nanti. Ya ngapain saya harus itu? Menggurunya saja sudah enggak amanat, enggak begitu. Makanya suatu ketika ada orang bayar, biar saya boleh, anak saya boleh masuk itu harus bayar begini, ini. Jadi ini kan kebohongan. Nah ini sudah, kalau sudah sekolah model begitu adalah tidak mengajari kejujuran. Sehingga nanti muncul di sekolah itu nanti anak-anak dirobekin soal biar menjadi sekolah yang 100% lulusnya dan sebagainya. Sudah bohong-bohong lagi, kita anak kita tidak pintar-pintar yang baik. Ada kan sekolah, kalau mau ujian dirobekkan, apa, dibocorkan soalnya agar lulusnya 100%. Oh jangan sekolah di tempat seperti itu. Ente perlu belajar pintar nak. Dan tidak cukup belajar sampai pintar, tapi harus belajar jujur. Dari guru yang jujur. Sehingga di sini pernah ditawari, bagaimana Buya kalau ditawari kunci ujian Anda tidak ngajari anak saya untuk khianat. Karena kejujuran itu harus dilatih. Enggak. Kalau sudah di situ model tidak jujur, untuk apa anak kita harus sekolah di situ? Dapat ilmu yang manfaat? Ya tidak dong. Kita perlu belajar dari guru yang benar. Tidak harus ustadz yang kenal agama yang banyak, akan tapi sifat perilakunya, akhlaknya, kejujuran. Nah ini, terus permasalahannya itu nanti, kalau tahu tidak lulus, dia stroke. Kalau tahu anaknya enggak diterima, nah ibunya, karena dia sudah stroke. Stroke-nya beliau itu karena penyakit, bukan akal pikiran kok. Mungkin dia punya jantung dan sebagainya. Tinggal bagaimana cara menjelaskan. Kepada ibunda tersebut. Dan kalau dikatakan tidak lulus, belum tentu dia ngapa-ngapain. Mungkin dia sakitnya hanya sakit karena cara pola makannya yang salah sehingga seperti itu, bukan karena kepikiran. Jadi kita tidak usah melanggar. Cuman kalau menyembunyikan iya barangkali. Tapi jangan sampai kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Melanggar Allah. Kalau sudah melanggar Allah, lihat ya tidak akan ada baiknya untuk anak-anak kita. Kita pengen sekolah adalah dengan cara yang benar. Bicara yang baik. Nanti ada jantungan dan sebagainya. Itu bisa soal alasan, bapak saya jantungan kalau saya tidak terima. Kalau memang tidak terima, memang belum layaknya. Sebab ada standar di situ, ada aturan mungkin di situ yang harus dipatuhi. Baik. Itu adalah bagaimana kita menyikapi tentang sekolahan. Kalau kita milih sekolahan harus benar-benar sekolah itu adalah benar-benar dibangun dengan kemuliaan, benar, kejujuran. Karena nanti anak kita akan belajar kejujuran juga di tempat tersebut. Baik. Kemudian masalah yang kedua tentang apa tadi? Mencabut uban. Enggak. Tidak ada yang mengatakan haram mencabut uban. Mencabut uban hukumnya adalah makruh Karena uban itu adalah peringatan bahasanya, engkau tidak seperti dulu lagi. Uban itu mengingatkan, wasta'ala ra'su syaiba, sudah menyala ubanmu lah kok masih seperti itu. Semakin banyak uban yang menyala, artinya sudah semakin dekat dengan kematian, hendaknya kau banyak persiapan. Makanya hukum mencabut uban adalah makruh, bukan sampai derajat haram. Cuman mencabut uban itu bahaya. Kapan? Di saat sudah rambutnya putih semuanya. Jadi mencabut uban hukumnya makruh saya. Jadi tidak sampai derajat haram, kecuali cabutnya sampai menyakitkan membuat ini adalah haram. Tapi kalau tidak, hukumnya makruh. Adapun mengerok alis, mohon maaf, bagi siapapun yang sudah terlanjur mengerok alis, semoga Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajatnya, mengampuni dan Allah memberikan kesadaran. Ini termasuk jenis min taghyir khalqillah, dikatakan oleh para ulama, telah masuk merubah ciptaan Allah. Berdandan untuk suami adalah boleh, tapi jangan sampai melanggar Allah. Kapan seorang wanita berdandan dengan cara yang Allah ridai, maka ketahuilah yang menjadikan cinta adalah Allah. Akan titipkan di hatinya, karena kepatuhan seorang wanita kepada Allah akan diberikan kepada sang suami kecintaan. Kan maksudnya untuk mengundang cinta. Tapi kalau melanggar Allah, yang punya cinta adalah Allah. Jadi jangan melanggar, mengerok, kemudian diganti dan sebagainya. Para ulama menjelaskan ini termasuk merubah ciptaan Allah. Biarkan seperti itu. Tapi kan bunyai itu, ini kadang-kadang sudah ikut bunyai mana itu. Ini urusan syariat ini. Bunyai bukan pekerjaan, apa yang dilakukan bunyai bukan hujah. Dan kita harus patuh dengan hal-hal yang semacam ini. Ya, kecuali memang sangat mengganggu misalnya. Ada kelainan dalam hal apa, misalnya alisnya itu beda, alisnya itu rupanya uratnya urat rambut, mungkin dulu waktu jatuh dioperasi diambilkan dari patung, jadi rambutnya panjang begini, itu boleh dipotong gitu. Jadi kalau memang aslinya seperti itu, biarkan seperti itu, termasuk nanti merubah hidung mancung jadi ini dan sebagainya, akhirnya itu adalah termasuk taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah yang diharamkan oleh syariat. Dan jangan sampai kita melakukan yang demikian itu. Berdandanlah semaksimal mungkin, tapi jangan melanggar Allah. Menyambung rambut dengan rambut tambahan, kemudian yaitu merubah-rubah, terus membuat tato-tato, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang dijelaskan oleh para ulama. Biarkan seperti itu. Dan akhlaknya, apa kecantikan yang luar biasa adalah bagaimana akhlakmu. Biarpun cantik luar biasa, tapi cemberut, kalau ngomong nyelkit sudah enggak cantik lagi. Tapi ternyata senyummu, ceriamu, ceria itu adalah dandanan yang luar biasa, yang bisa ngalah-ngalahi daripada lipstick dan make up apapun. Ceria, jadi kalau sudah duduk sama suami atau istri, dia adalah ceria. Kalau cuma bingung dia, apakah salah, apakah benci, apa ini, enggak tahu, cemberut, ada orang mukanya cemberut, itu sudah enggak enak. Apalagi pasanganmu adalah orang yang perasa, dan itu akan membuat perubahan perlahan, ya. Perubahan itu perlahan. Makanya Nabi itu adalah berusaha untuk, Nabi itu basam, senyum indah. Jadi kalau engkau, anda sebagai seorang istri, ya, akhirnya akan berkurang kecintaan seorang suami, atau mungkin seorang suami itu akan menjadi minder, kenapa kok istriku seperti itu, apakah aku karena akhirnya sudah hilang berpikir tentang cinta, hilang berpikir tentang kemesraan, sehingga pada puncaknya sudahlah, sama aja, enggak ada kerinduan sama sekali. Baik, akan tapi kalau kita, keceriaan itu, siapapun itu faham keceriaan itu. Jadi di saat kita melihat orang datang kepada kita dengan keceriaan, sudah enggak ingat apakah hidungnya mancung atau tidak, alisnya kayak apa, karena keceriaan itu adalah make up yang sesungguhnya, dandanan yang sesungguhnya, akhlak yang mulia, dandan yang sesungguhnya. Sudah tidak perlu melanggar syariat Nabi SAW. Kalau melanggar syariat, justru nanti malah dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan. Baik. Ini sudah pernah ditanyakan ini. Ada yang baik. Cukup insya Allah, ada satu lagi kalau begitu, diberi kesempatan. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ada sebuah pandangan yang mengatakan dari beberapa orang bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari adalah dari golongan kaum Mu'tazilah, walaupun beliau sudah bertobat dari akidah yang dulu. Karena apa? Dari sanad keilmuannya, beliau sampai kepada Abu Ali Al-Jubai, kemudian bersambung kepada Abu Hashim Al-Jubai, sampai kepada Wasil bin Atta. Nah, mungkin Buya bisa mengklarifikasi sejarah dulu bagaimana Imam Akidah Ahlussunnah ini bisa bertobat kepada akidah yang sampai saat ini. Mungkin begitu saja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu satu. Dari jemaah ibu-ibu. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Mukarram Buya Yahya, saya mau bertanya, masjid di depan rumahku, musholah di belakang rumahku, dan musholah itu wakaf daripada sebagian orang. Saya seringnya jamaah atau traweh di musholah, karena musholah juga wakafnya orang tua. Itu bagus yang mana Buya? Dan kalau musholah yang sudah diwakafkan itu, apa hukumnya sama dengan masjid? Dengan begitu berarti boleh iktikaf di situ. Terima kasih. Bagusnya gimana tadi? Perbandingannya apa? Iya, perbandingannya antara sholat di musholah dengan sholat di masjid itu bagus yang mana? Masjidnya jauh? Masjidnya di depan rumah, musholah di belakang rumah. Dan itu musola sudah diwakafkan. Apakah itu hukumnya sama dengan masjid? Dengan begitu berarti boleh iktikaf di masjid. Kebetulan suami saya juga istilahnya pengasuh daripada musola itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Semuanya tahu kalau beliau adalah muridnya Al-Jubai. Muridnya Al-Jubai, bahkan Al-Jubai bukan sekedar guru akan tapi sekaligus juga ayah tirinya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari belajar serius. Beliau adalah sangat faham ilmunya kaum Mu'tazilati. Bahkan bukan sekedar faham, bahkan menjadi imam kaum Mu'tazilah selama 40 tahun beliau. Jadi tidak main-main Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Akan tapi dalam perjalanannya diskusi dengan gurunya tentang banyak hal, kajian-kajian ilmiah, sehingga menjadikan Abu Hasan Asy'ari itu tidak keluar rumah beberapa lama. Ternyata mengkaji dan mengkaji diberi petunjuk oleh Allah sehingga Imam Abu Hasan Al-Ash'ari harus keluar dari kaum Mu'tazilah. Dan kisah keluarnya Imam Abu Hasan Asy'ari untuk mengakui kesesatan-kesesatan kaum Mu'tazilah, karena beliau adalah bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukan, karena beliau adalah juru dakwahnya kaum Mu'tazilah, termasuk orang terpenting di dalam akidah Mu'tazilah, pakar di dalam kaum Mu'tazilah, dan itu tidak dipungkiri, semua orang mengakui. Sehingga Abu Hasan Al-Ash'ari mengerti bahasanya, ini adalah aku ini bukan orang kecil. Jadi Abu Hasan Al-Ash'ari sadar ini bukan orang kecil, tidak banyak pengaruhnya, karena ini orang besar. Sehingga kalau dia tobat diam-diam, nanti banyak orang tetap terjerumus. Maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini disebutkan oleh sejarah, dan ini adalah kesepakatan. Abu Hasan Al-Ash'ari naik mimbar di Damask, lalu beliau berkata bahwasanya, setelah aku menghilang beberapa waktu, aku merenung tentang beberapa hal, tentang pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazilah, dan setelah itu Allah berikan petunjuk kepadaku, dan aku akan kembali kepada manhajnya salafuna soleh, para pendahulu yang soleh, maka aku lepas akidah Mu'tazilah seperti aku melepas jubahku saat ini. Nah ini, jadi kisah hijrahnya itu diakui di atas mimbar, karena beliau sadar kalau beliau adalah bukan orang kecil, tapi beliau adalah orang besar. Hanya sampai di sini kisah, tidak ada episode selanjutnya. Jadi kaum ini orang yang suka menyesatkan itu membuat episode baru. Abu Hasan Al-Syari masuk akidahnya orang yang itu loh, yang suka membid'ah-bid'ahkan ini. Ini adalah khayalan. Yang jelas yang terjadi adalah Abu Hasan Al-Asy'ari hanya dua marhalah saja. Marhalah i'tizal, beliau di dalam akidah Mu'tazilah yang hanya mengandalkan rasio. Kemudian beliau masuk akidah, kembali kepada akidah salaf. Akan tapi ketahuilah, berkiprahnya beliau di dalam dunia Mu'tazilah pun manfaatnya adalah Imam Abu Hasan Asy'ari bisa mengambil dari hal yang benar. Sebab di dalam akidah Mu'tazilah ternyata menggunakan akal juga dipakai oleh, diajarkan oleh Nabi untuk menggunakan akal. Al-Quran pun mengajari untuk kita menggunakan akal. Makanya Abu Hasan Asy'ari punya kelebihan karena beliau adalah pakar ahli di dalam ilmu-ilmu akal. Di saat beliau kembali kepada Salafun As-Saleh, maka ketahuilah Imam Abu Hasan Asy'ari dengan manhaj yang baru, tapi baru ini bukan mendatangkan yang baru, akan tapi kembali kepada manhaj dahulu, sehingga inilah yang menyelamatkan akidah kita. Jadi tidak benar kalau Imam Abu Hasan Asy'ari tetap dikatakan Mu'tazilah. Bahkan beliau dengan terang-terangan mengingkari kaum Mu'tazilah. Beliau mengingkari kaum Mu'tazilah. Adapun ilmu yang diambil dari kaum Mu'tazilah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi keluar dari Mu'tazilah tentang akidah-akidah. Akidah-akidah yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah yang benar, maka itu ditinggalkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebab ada dialog mantek yang dihadirkan oleh kaum Mu'tazilah yang disepakati, enggak bisa tidak, harus. Makanya itu diambil. Bukan itu pemikiran Mu'tazilah, akan tapi memang pemikiran itu harus ada. Dan di saat Imam Abu Hasan Asy'ari di dalam berhujjah tentang wujud Allah lalu menggunakan akal, jangan, bukan berarti Imam Abu Hasan Asy'ari menggunakan akidahnya Mu'tazilah. Oh tidak. Tetap Imam Abu Hasan Asy'ari dengan dua cara, yaitu menghadirkan dalil syar'ina, naklinya, kemudian setelah itu dalil aklinya. Baik, jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Abu Hasan Asy'ari tetap Mu'tazilah, tidak. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari sudah ikrar, Abu Dhahabi semuanya menuliskan tentang bagaimana Abu Hasan Asy'ari keluar dari kaum Mu'tazilah dengan terang-terangan. Jadi bohong itu. Jadi kalau memang sisa-sisa pemikiran, bukan sisa pemikiran yang jelek. Nah, tetapi segala kebenaran, sebab al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu, kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun kita dapat, boleh kita ambil. Sampai hari ini pun kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang tidak bertentangan dengan Islam atau metode-metode atau penemuan-penemuan, kita boleh menggunakannya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukurannya adalah syariat Islam. Seperti itulah Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun ibunda kita ini yang punya musola dan punya masjid, ketahuilah. Yang pertama, musola adalah musola. Selagi tidak waktu mewakafkan digunakan untuk masjid, tidak akan menjadi masjid. Itu adalah sebagian ulama mengatakan seperti itu. Seperti madhab yang lain, seperti Imam Abu Hanifah mengatakan, segala sesuatu yang diwakafkan untuk salat langsung menjadi masjid. Karena tempat kita adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi wakafnya adalah wakaf untuk apa? Untuk salat, untuk madrasah dan sebagainya. Kalau diwakafkan untuk salat, memang sebagian ulama mengatakan, segala sesuatu yang diwakafkan untuk salat langsung menjadi masjid. Tapi kebanyakan juga ulama madhab Syafi'i, kalau diwakafkan untuk sholat tidak ingin dijadikan masjid, tidak jadi masjid. Dan jika orang ini mengikuti pendapat ini, maka musholat itu belum menjadi masjid, tapi sudah menjadi wakaf dan nanti bisa dijadikan masjid. Wakaf untuk kepentingan-kepentingan sholat dan yang lainnya. Kemudian yang satu adalah masjid. Adapun musholat, apakah bisa kita beriktikaf? Bagaimana lebih bagus sholat di musholat atau sholat di masjid? Ya, baik, ketahuilah bahwasanya seorang melakukan sholat berjamaah itu kaidahnya adalah, bagi wanita khususnya, ini wanita itu di rumah kan lebih bagus sebetulnya. Sholatnya wanita adalah di rumah, lebih bagus, lebih aman, terhormat dan sebagainya. Cuman karena rumah sekarang sudah tidak layak, banyak televisi macam-macam, maka kayaknya rumah harus ditinggalkan, pergi ke masjid. Jadi masjid lebih bagus daripada rumah hari ini. Kalau zaman dulu enggak ada apa-apa di rumah, sehingga wanita terhormat ada di rumah. Cuman kalau di rumah malah puas dengan internetnya, puas dengan televisinya. Kemudian apalagi rumah yang tidak disetting dengan rumah terhormat, kadang laki perempuan ada di situ yang bukan mahramnya, sesaat sepupu, sesaat ipar ini, jadi tidak nyaman, maka melakukan sholat di masjid adalah lebih bagus bagi seorang wanita. Lam tamna'u imana'ukum ima'akum anil masjidi. Nabi pun pernah bersabda, jangan kau larang wanita-wanitamu untuk masuk masjid. Jadi ada orang yang berlebihan, wanita enggak boleh masuk masjid, ini bertentangan dengan syariat. Hanya jika dia datang ke masjid dengan tidak terhormat, hendaknya dilarang. Karena akan membuat fitnah. Jadi seseorang kalau selagi bukan imam, kemudian dan bukan orang yang menjadikan makmurnya musalla, lebih bagus pergi ke masjid. Cuman jika gara-gara ibu pergi ke masjid lalu musolanya enggak ada yang sholat, maka ibu tinggal di musola. Kaidahnya seperti itu. Makanya sholat di musola bagi orang yang menghidupkan musola adalah lebih bagus. Sebab kalau nanti pergi ke masjid di musolanya tidak ada karena dia tokoh. Misalnya ada contoh, maka sholat di musola lebih bagus untuk mengundang orang sholat di situ. Akan tapi jika dia adalah orang yang datang perginya enggak mengganggu, maka memilih masjid adalah lebih bagus. Karena di situ nanti bisa niat iktikaf. Adapun wanita bisa iktikaf di musolanya sendiri. Ini kemurahan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang wanita yang tidak bisa pergi ke masjid untuk iktikaf di bulan Ramadan, iktikaflah di tempat salatnya, di musolanya sendiri yang khusus untuk wanita, maka mendapatkan pahalanya nanti. Ini kemurahan. Adapun wanita yang iktikaf di masjid adalah bukan sesuatu yang terlarang. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf wa ya'tiku bihi azwaju dalam hadis sahih, dan istri-istri beliau pun setelah itu melanjutkan iktikafnya Nabi, sampai ada sebagian dari istri Nabi membuat tali untuk mengikat tangannya agar kalau ngantuk bisa tetap berdiri. Lalu Nabi marah, turunkan itu semuanya. Kalau kau ngantuk tidur dulu baru nanti dilanjutkan. Jangan memaksa di dalam urusan beribadah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Wanita-wanita boleh iktikaf di masjid, tapi ingat akhlak yang mulia. Kehormatan harus tetap dijaga. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa ada pengumuman ya. Mohon kita sekarang ini terus membuat peningkatan-peningkatan program pelayanan untuk para santri. Dan ini sudah berbondong-bondong santri pada datang. Kelengkapan-kelengkapan sekolah, apa pemukiman sampai hari ini masih kurang. Mohon didoakan. Semoga kelas-kelas segera selesai. Dan juga kita lagi membangun di Kuningan, ini perlu dana secepatnya, karena dengan harapan Ramadan sudah selesai, karena nanti kedatangan tamu guru besar Syekh Muhammad Atiyah akan datang dan beliau akan banyak ditinggal di sana, dan tentu mengajar santri-santri juga ada di situ. Kita ingin bahwasanya di situ dan di sini nanti selama beberapa bulan, sehingga ingin bahwasanya itu tempat segera selesai. Maka mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu menyelesaikan. Itu sangat manfaat karena masa depan tempat tersebut, studio, stasiun radio Kuningan, ada rumah besar untuk para tamu, kemudian juga di situ nanti kita siapkan pemukiman, dan itu akan kita buat pesantren untuk anak-anak besar, untuk diklat pelatihan para guru-guru dari mana, mungkin dari luar, karena ada permintaan dari luar negeri yang pengen datang rombongan. Kayak misalnya dari Korea pengen datang ke sini satu bulan untuk belajar ilmu apa. Mungkin yang dari kota mana 20 orang nanti akan ditempatkan di situ. Suasana yang lebih nyaman, tidak berkumpul dengan ini biar maksimal. Itu akan kita jadikan pondok secepatnya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan. Sekarang sudah fondasi dan sebagainya tinggal naikkan. Kira-kira perlu dana 150 dan ada bisikan hendaknya secepatnya. Jadi kalau minta kepada Allah, ya Allah ditambah dengan kemudahan yang ya Allah permudah dan percepat ya Allah. Ini enggak apa-apa minta. Minta cepat kan bukan dilarang. Yang enggak boleh kan buru-buru. Yang enggak boleh buru-buru. Baik, kemudian juga di Buyut Al-Bahjah 2 perlu ini segera diselesaikan pembangunan untuk kelas juga. Ada sudah pondasi tidak menaikkan, tinggal butuh dana tidak banyak, kurang lebihnya 84 jutaan. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan di sini banyak. Kalau pengen tahu lihat apa yang dibangun saat ini. Banyak di sini terus, enggak usah disebut bilangannya, minta saja, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di sini mumpung Ramadan ini. Mumpung Ramadan, ibu berpuasa, bapak berpuasa, dekat kepada Allah, doa. Nanti kalau sudah Allah mengirim ahli surga mah enteng. Tiba-tiba aja. Dan kami yakin dengan panjatan-panjatan doa para hadirin ini dikabul oleh Allah. Berapa kali? Mujarrab sudah berkali-kali. Kalau kita sudah mendesak gitu minta doa, besok ada jawaban. Doa ada jawaban. Doa ada jawaban. Dan jangan lupa juga kita juga punya program untuk membantu kaum muslimin yang ada di Aceh dari kaum muslimin Rohingya. Kita membantu juga bagaimana makan mereka, hidup mereka. Mereka adalah ahli la ilaha illallah yang tertindas, yang dizalimi. Dan semoga dengan bantuan-bantuan kita ini Allah akan mengangkat segala bencana dari kita semua, sehingga Allah memuliakan kita, Allah menjauhkan daripada bencana-bencana di dunia dan di akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami Allah dengan keimanan. Kuatkan iman kami, jauhkan kami dari keraguan-keraguan. Ya Allah mudahkan kami ya untuk beramal ya Allah karena keimanan kami Allah. Kami ingin ya Allah semakin dekat kepada-Mu. Ya Allah bersihkan hati kami dari kemunafikan, bersihkan hati kami dari kedengkian, bersihkan hati kami dari kebencian. Kami ingin menjadi hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, di diri kami dan di keluarga kami ya Allah, di masyarakat kami. Ya Allah mudahkan kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah. Jauh mudahkan kami untuk menjauhi keharaman ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu-satu. Ramadan mulia ini Allah, ampuni kami semua. Jangan sampai kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut hukuman-Mu, kami takut neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk meningkatkan ketaatan kami. Kami ingin semakin hari semakin kuat untuk beribadah ya Allah. Dan jadikan hubungan kami dengan sesama kami baik karena cinta karena-Mu, indah di antara kami. Jauh dari kebencian dan kedengkian, yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Dan jika ada orang berbuat salah kepada kami, berbuat zalim kepada kami, mencaci kami, menghinakan kami, kami mohon ya ampuni mereka. Jangan kau hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka masuk neraka-Mu gara-gara berbuat zalim kepada kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan ya Allah. Itu ya Allah, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jadikan mereka yang berjuang di sini hanya karena-Mu ya Allah. Jangan sampai ya Allah mereka berjuang bukan karena-Mu ya Allah. Kami tidak ingin perjuangan mereka sia-sia. Kami tidak ingin mereka tidak bisa melihat amal mereka ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka. Semua yang berjuang ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon berikan kepada mereka kebaikan di dunia ya Allah dan di akhirat nanti ya Allah. Kemudahan di dunia untuk diri mereka, keluarga mereka ya Allah. Dan kelak di akhirat muliakan mereka bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Ahli surga Mu ya Allah, yang bisa berjuang dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan panjatan doa di tengah malam. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, dan jaga anak-anak kami, para santri-santri ya Allah, dan semua yang bersama kami, berikan kepada kami dan mereka semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat alafiat, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullah min barakatil Fatihah. Mohon ibu-ibu nanti kalau di luar ngelihat orang yang alisnya dikerok jangan dihinakan, awas ya. Khawatir Bu ya sampai di rumah kita jadi orang sombong. Kita doakan. Wah, ini enggak. Saya khawatir nanti ada yang lirak-lirik. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.